berapa ini bos? Ini Miss Damai bos. Terima kasih. Ini Miss Irmi. Makasih. Terima kasih bos. Yang di belakang biarin aja udah ada yang atur ya. Terima kasih. Sing penting goyang. Sing penting. Terima kasih. Yo bro, terima kasih. Terima kasih Mas Keri, Irmi.